Bismillah yang ke-38 tentang pengenalan huruf mad yang kedua setelah alif yang pertama, ya, alif sukun sebelumnya fathah. Maka yang kedua dari huruf mad yaitu mad tabi'i, ya sukun sebelumnya kasrah. Ya sukun sebelumnya kasrah. Sehingga sama dibaca dua harakat seperti dalam contoh ke-38, ya. Sisi ini pencakar yang kedua yang ada ya sukun. Sisi ataupun sisi so yang kedua. Demikian pula zi yang kedua. Dan hampir sama di sini diredkan zi. Ataupun ti yang kedua. Demikian pula ti yang kedua sama. Yang lain yang dibaca panjang itu yang ada ya-nya saja. Kita baca sisi sisi sisi sisi vi vi vi vi ti ti ti ti vi vi vi kana azabi kana azabi ha ula ini ha ini dan ula seharusnya panjang. Jadi di sini karena belum pembahasannya tidak dituliskan tanda panjangnya karena belum sampai pada pembahasannya. Ya, karena belum sampai pada pembahasannya. Jadi tidak mengapa untuk dibaca panjang. Cuman kalau pemula tentunya bingung. Ya, contoh ini memang selayaknya enggak dimasukkan. Jadi sekarang yang baru ada enggak? Tidak. Contoh ini? Tidak. Enggak ada. Ini karena tidak selayaknya untuk dicontohkan karena belum pembahasannya. Yang belum pembahasan langsung tidak dituliskan. Sudah ada revisinya. Ini sedangkan yang baru revisi. Dari yang lama karena tadi namanya tulisan tidak ada yang selamat. Jadi sehingga semakin dikoreksi, insya Allah semakin baik, semakin bagus. Contohnya ini kalimat hadza karena belum sampai pembahasannya. Sementara kalau kita baca dua harokat salah keliru karena ini mad, ya. Ha dengan la mad, benar tidak ada ya? Berarti yang ada di buletin di sisi kiri tulis belum saatnya. Atau dilihat pada cetakan yang baru. Syahnya baca yang keduanya saja, ya. Jadi yang ini dibulati, yang keduanya banati, yang dibaca yang ini, ya. Cukup untuk membaca yang syahnya. Kita baca banati banati wa kadzalika nuri wa kadzalika nuri khafa maqami khafa maqami ayati wa rusuli ayati wa rusuli adabi wa nuzuri وَهَذَا صِرَاطِي وَهَذَا صِرَاطِي أَذِنَ لِي أَبِي أَذِنَ لِي أَبِي بِكِتَابِي هَذَا بِكِتَابِي هَذَا yang enggak sama dua harokat. Jadi ganti alif dengan alif kecil. Dan ha ada alif kecil. Pada asalnya dia bukan fathah berdiri, tapi alif kecil diwakili dengan alif kecil. Bisa difaham insyaAllah. Satu lagi, sini kalimat turiya, turiya ditulis dengan ya, ada titiknya, dan juga ditulis tanpa titik. Al-muhim, kaidahnya diingat, sebelumnya kasrah. Ya, meskipun dia ditulis tanpa titik, tetapi kalau sebelumnya kasrah, maka dibaca ya. Turiya yang pertama ada ya-nya, tapi yang kedua tidak ada titiknya, maka tetap dibaca ya, karena sebelumnya kasrah, lam. Turiya. Demikian pula hudaya. Yang hudaya ditulis yang pertama dengan ya dan yang kedua tanpa titik. Ya, tanpa titik. Maka tetap dibaca ya, tidak dibaca alif. Tidak dibaca alif. Dan ini mengetahuinya secara bahasa Arab. Ya, secara bahasa Arab adalah ya mutakallim. Aku, hudaya, petunjukku. Sehingga enggak mungkin hudaa. Ya, tidak mungkin dengan dibaca alif. Demikian pula nuri, ditulis tanpa titik. Nuri, ya, karena ini kasrah sebelumnya. Jadi ada yang diketahui karena kaidah yang zahir, nampak jelas sebelumnya kasrah, atau karena kaidah bahasa mudhafun ilaih. Ya, ya mudhafun ilaih, ya budaya. Seperti itu. Al-muhim, kalau tahu itu adalah mudhafun ilaih, ya-nya, ya, meskipun tanpa titik, tetap dibaca ya. Ya, atau apa? Atau sebelumnya kasrah. Seperti yang di bawah ini. Ya, seperti yang di bawah ini. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah.